Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah salama taslimun kathira ba'd. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab yang keempat. Al-bab rabi' fil isyarat ila ibarat muharraratin musawfah mujazah. Yang keempat adalah tentang isyarat-isyarat kepada ungkapan-ungkapan yang diringkas dan ditashih mustawfatin mujazah, lengkap dan mujazah, ringkas. Al-babu rabi' fil isyarat ila ibarat muharrarah. Atau kita lanjutkan dulu matanya. Yan bagilaka an taqula fi duriba min duriba zaidun fi'lun madin ma lam yusamma fa'iluh أو مبني للمفعول ولا تقول مبني لما لم يسمى فاعله لما فيه من التطويل والخفا. Seharusnya bagimu untuk berkata pada semisal contoh duriba pada kalimat duriba Zaidun dengan dikatakan duriba adalah fi'lun madin lam yusamma fa'iluh, fi'l madhi yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau dikatakan mabni lil maf'ul. Jangan kau ungkapkan dengan ungkapan yang lain seperti mabniun lima lam yusamma fa'iluh, karena di situ tatwil, kepanjangan. Wal khafa, ada kesamaran. Baik, kita lihat caranya. Fil isyarat ila ibarat muharrarah, tentang isyarat-isyarat kepada ungkapan-ungkapan yang ditahrir, yakni muhazzarah, diringkas, munaqqahah dan ditashih. Mustawfatin al-maqsud, memenuhi. Ya, memenuhi maksud yang dituju. Mujazah, ringkas. Mujazah dari kata al-ijaz, wa huwa tajridul ma'na min ghairi ri'ayatin li lafdhil asl bi lafdhin yasir. Mujazah dari kata ijaz, yaitu tajridul ma'na, memurnikan makna. Min ghairi ri'ayatin li lafzi al-asl, tanpa menjaga lafaz aslinya. Dengan apa memurnikan makna tadi tanpa menjaga lafaz aslinya? Bi lafzinya sih, dengan lafaz yang lebih ringkas. Ada satu ungkapan diungkapkan dengan ungkapan yang panjang, kemudian diringkas dengan dirubah sedikit di situ lafaznya, tapi maknanya enggak hilang. Makna ini bukan ada dengan ringkasan tersebut. Walam yaqul mukhtasarah, dan beliau tidak mengatakan mukhtasarah tapi mujazah, karena ada bedanya antara ikhtisar dengan ijaz. Lianal ikhtisar tajridul lafaz al-yasir min al-lafzil kathir ma'a baqa'il ma'na, karena ikhtisar adalah tajridul lafaz, memurnikan lafaz al-yasir yang pendek dari lafaz yang panjang. Ma baqa'il ma'na, beserta dengan tetapnya makna. Jadi kalau yang pertama tadi ijaz, yang diperhatikan itu maknanya. Ungkapannya beda, lebih simple, lebih singkat. Kalau ikhtisar itu di ringkas lafadznya, tapi tetap juga menjaga maknanya. Tetap menjaga maknanya tapi diringkas, yang tidak diperlukan dipangkas. Walaisa muradan huna, dan tidaklah dimaukan di sini. Kemudian yan bagilaka ayyuhal mu'ribu an taqula fi nahwi duriba, seharusnya bagimu wahai seorang pengi'rab untuk kau berkata pada semisal contoh duriba bi dhammi awwalih, dengan dhammah di awalnya, wa kasri ma qabla akhirih, dan mengkasrah pada akhirnya. Min qawlika, pada contoh ucapanmu atau ungkapanmu duriba zaidun, dikatakan dalam i'rabnya duriba fi'lun madin. Litubayyina naw'al fi'l, apa fungsinya dengan kau katakan fi'lun madin, tidak cukup pada fi'lun saja. Litubayyina naw'al fi'li, agar engkau menjelaskan macam atau jenis fi'lnya, karena fi'l ya ada macam-macamnya. Kemudian lam yusamma fa'iluh, fi'lun madin lam yusamma fa'iluh, apa fungsinya engkau tambahkan penjelasan ini lam yusamma fa'iluh? Litubayyina annahu lam yabqa 'ala shighatil asliyah, untuk menjelaskan bahwasanya fi'il tersebut tidak tetap di atas keadaan aslinya, yakni mabni ma'lum, sudah berubah menjadi mabni majhul. Au taqul, atau engkau ungkapkan dengan ungkapan yang lain, fi'lun madin mabniun lil maf'ul, fi'l madi mabniun lil maf'ul, yang dibentuk untuk maf'ul. Kenapa demikian? Li wajazati hataini al ibarataini, karena dua ungkapan ini lam yusamma fa'iluh atau mabni lil maf'ul itu ringkas. Ya, ringkas. Ring ijaz. Ya, ringkas. Meskipun yang dimaukan ya sama dengan yang panjang. Wala taqul ma'a qaulik, jangan kau katakan bersama ucapanmu fi'lun madin kemudian mabniun lima lam yusamma fa'iluh. Jangan kau katakan dengan ungkapan yang lain yang panjang seperti fi'lun madin mabniun lima. Fi'l madi yang mabniin lima. Dibentuk lima untuk yani li syai'in, untuk sesuatu yang lam yusamma fa'iluh, tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Lima fihi mabniun lima lam yusamma fa'iluh. Kalau tadi ungkapan yang beliau Ibnu Hisham ajarkan kan ada dua. Yang pertama fi'lun madhi lam yusamma fa'iluh, atau fi'lun madhi mabniun lil maf'ul. Kata beliau itulah yang kau gunakan karena itu lebih ringkas. Jangan kau gunakan ungkapan yang lain seperti mabniun lima lam yusamma fa'iluh, fi'l madhi yang dibentuk untuk sesuatu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa lima fihi ay lima fi hadza ta'bir bi makna al-ibarah min at-tathwil al-khafa? Karena kan dikarenakan padanya yakni pada ungkapan ini ta'bir mana ungkapan ibarah. Karena pada ungkapan ini yakni ungkapan lam yusamma fa'ilu atau mabniun lima lam yusamma fa'ilu min at-tathwil panjangan al-khafa dan ada kesamaran makna. Amma tatwil adapun sisi kepanjangannya adalah fali anna hadhil ibarah sab'u kalimat, karena ungkapan ini terbentuk tersusun dari tujuh kata. Mabniun lima tiga, lam empat, yusamma lima, fa'il enam, ha tujuh, panjang kan. Wal ibaratan as-sabiqatan duna dzalik, sedangkan ungkapan yang telah lewat, dua ungkapan yang telah lewat itu kurang dari itu. Lam yusamma fa'ilu, lam satu, yusamma dua, fa'ilu empat, mabniun lil maf'ul tiga. Ya, lebih ringkas. Wa amal khafa, ada sisi kesamaran dari ungkapan yang ketiga yaitu dengan ungkapan mabni lima lam yusamma fa'iluh. Fal ibhami ma waqa'at 'alayhima al majrurah bil lam, karena adanya kesamaran. Ma waqa'at 'alayhima, kesamaran apa yang dimaksud dari ma yang dijarkan oleh lam itu. Kesamaran mawaqat yang ada pada ma, kesamaran yang ada pada ma yang dijarkan oleh lam. Karena lima yusamma dibentuk untuk sesuatu samar, apa sesuatu itu? Iya kan? Wa fi kilta al-ibarataini, ya kemudian di sini Al-Azhari asy-syarihnya juga sama memberikan kritikan juga pada dua ungkapan yang sebelumnya oleh Ibnu Hisham. Wa fi kilta al-ibarataini as-sabiqataini nazar, kata Al-Azhari, pada dua ungkapan yang disebutkan oleh Ibnu Hisham juga di situ ada nazar, sisi kelemahan. Amal ula, adapun yang pertama fali annaha tasduqu 'alal fi'l alladhi la fa'ila lah. Ungkapan yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Hisham apa? Lam yusamma fa'iluh, ya kan? Lam yusamma fa'iluh, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini sisi kelemahannya katanya fali anna tasduq alal fi'il alladhi la fa'il lah. Ungkapan ini bisa diterapkan untuk fi'il yang tidak memiliki fa'il. Lam yusamma fa'iluh. Ini ungkapan ini mencakup juga fi'il yang tidak membutuhkan fa'il. Sedangkan itu bukan bahasanya. Contoh qallama yang baru kita lewatkan itu qallama tidak butuh kepada apa? Fa'il. Annahu fi'lun madhin lam yusamma fa'iluh. Qallama cocok dikatakan sebagai fi'il madhi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Iya kan? Padahal dia bukan mabnil majhul. Tapi kalau penamaan ini lam yusamma fa'iluh masuk fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Qallama enggak disebutkan fa'ilnya. Ma'annahu laisa muradan, padahal qallama tidak dimaukan dalam pembahasan ini. Ah itu sisi kelemahannya. Ungkapan lam yusamma fa'iluh. Ah mungkin juga bisa dijawab. ya, karena umumnya demikian lam isma fa'il. Adapun qallama itu yang sedikit saja kan sudah kita lewatkan. Wa amma tsaniyah, kebanyakannya demikian kondisi ini isma fa'il itu untuk naibul fa'il. Wa amma tsaniyah yang kedua, fali annal maf'ula haitsu utliqa in sarafa ila al maf'ul bih. Apa ungkapan kedua yang disarankan oleh Ibn Hisham, yaitu mabniun lil maf'ul. Ini juga ada sisi kelemahan, yaitu fali annal maf'ula haitsu utliqa in sarafa ila al maf'ul bih. Karena maf'ul ketika dimutlakan penyebutannya maf'ul, maka tertuju kepada maf'ul bih. Iya kan? Mabniun lil maf'ul. Duriba adalah fi'il yang mabni lil maf'ul, yang dibentuk untuk maf'ul. Maf'ul ketika dimutlakan ini mungkin apa? Maf'ul bih. Sedangkan di sini bukan. Ini mungkin apa di sini? Naibul fa'il. Itu sisi kelemahan juga. Kenapa? Li'annahu aktsarul maf'il dauran fil kalam. Karena maf'ul bih adalah maf'ul yang paling banyak digunakan dalam kalam. Nah, itu sisi kelemahan juga. Kama qala al-musannif. Sebagaimana kata al-musannif sendiri dalam kitab al-Mughni, fala yashmal al-musnad ila al-majrur wa dharf wal masdar. Sehingga la yashmal juga. Ini tidak mencakup al-musnad ila al-majrur. Fi'il yang disandarkan kepada majrur ataupun dharf atau masdar. Tidak mencakup naibul fa'il yang berupa jar majrur, dharf, masdar, enggak masuk berarti. Hanya maf'ul saja. Iya kan? Sisi kelemahan. Jadi sisi kelemahan ungkapan yang kedua ini adalah ucapannya mabni lil maf'ul. Maf'ul kalau dimutlakan seringkali tertuju atau difahami maf'ul bih, padahal bukan. Juga tidak mencakup ungkapan ini naibul fa'il yang lain yang bentuknya jar majrur, dharf, ya masdar, karena di sini hanya lam yusamma fa'iluh atau tadi apa? Mabni lil maf'ul, dibentuk untuk maf'ul. Berarti yang bukan maf'ul enggak bisa, yang tadinya bukan maf'ul. Seperti apa? Taraf jar majrur. Padahal naibul fa'il juga ada yang bentuknya jar majrur. Iya kan? Ada taraf, ada juga masdar. Tapi ya, al-muhim sama apa antum pilih? Ya yang Ibn Hisham sarankan tadi, yang pertama dan kedua. Karena meskipun semuanya kelemahan itu lebih ringkas. Lebih ringkas. Sudah paham ya? Kemudian wa antaqula fi nahwi Zaidun naibun anil fa'il. Kemudian hendaknya kau katakan ketika mi'rab duriba Zaidun, Zaidun naibun anil fa'il atau naibul fa'il. Ya. Wala taqul maf'ulun lima la yusamma fa'iluh. Jangan kau ungkapkan dengan ungkapan lain seperti maf'ulun lima la yusamma fa'iluh. Zaidun adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jangan. Kenapa? Li khafaihi wa tulihi wa sidqihi ala mithli dirhaman min nahwi u'tiya Zaidun dirhama. Karena ada beberapa kelemahan ungkapanmu tadi, yakni maf'ulun lima la yusamma fa'iluh. Pertama khafa, samar. Yang kedua tul, panjang. Yang ketiga sidqihi, bisa diterapkan untuk semisal dirham. Pada contoh ucapanmu u'tiya Zaidun dirhaman, Zaid diberi dirham. Ini juga bisa dirhaman dikatakan sebagai apa? Maf'ul lima la yusamma fa'iluh. Iya kan? Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Zaid bisa dikatakan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dirham juga bisa dikatakan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Hanya saja dirham di sini mansub, bukan bahasanya. Iya kan? Jadi ungkapan tadi maf'ulun lima yusamma fa'iluh ada tiga kelemahan. Yang pertama samar, yang kedua panjang, yang ketiga ungkapan ini maf'ulun lima yusamma fa'ilun mencakup juga yang mansub. Dalam contoh u'tiya Zaidun dirhama. Kenapa? Karena dirham juga sama, enggak disebutkan fa'ilnya. Sebagaimana Zaid, aslinya kan a'taitu Zaidan dirhama, dibuang memirtaknya, kemudian dikatakan u'tiya Zaidun dirhama. Sama-sama keduanya tidak disebutkan apa? Fa'ilnya. Sedangkan dirham ya bukan bahasanya. Maf'ul bih dia. Dari sini syarahnya. Wa in baghilaka an taqula fi nahwi Zaidun al-musnad ilayhi al-fi'l al-mabni lil-maf'ul naibun 'anil fa'il jala'ihi wa wajazatihi. Seharusnya bagimu untuk mengucapkan pada contoh Zaid yang disandarkan kepada fi'il yang mabni lil majhul, yaitu naibun anil fa'il. Kenapa? Li jala'ihi wa wajazati, karena jelas dan ringkas. Atau naibul fa'il, lebih ringkas lagi ya. Wala taqul maf'ulun lima lam yusamma fa'iluh, jangan kau katakan dengan ungkapan lain yang panjang, lima lam yusamma fa'iluh. Kenapa? Li khafa'ihi wa tulih, karena di situ samar dan panjang. Kama yu'khadhu mimma taqaddam, sebagaimana ya alasannya diambil dari yang telah lewat. Ya, alasannya sama seperti yang sudah lewat tadi. Khofa ini maksud apa? Tul ini maksud yang mana? Paham? Wasidqihi, kelemahannya ketiga, ungkapan ini lima lisamma fa'iluh bisa diterapkan ya untuk wali sidqi hadzal qaul 'ala al maf'ul tsani, bisa diterapkan ungkapan ini untuk maf'ul yang kedua. Contoh dirhaman, pada contoh u'tiya zaidun dirhama, bisa dirhaman dikatakan sebagai apa? Maf'ul lima lam yusamma fa'ilu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, padahal bukan itu ini maukan. Fayasduqu 'ala dirhama, maka cocok ungkapan ini digunakan untuk dirham fi hadzal mitsal, pada contoh ini ya. Fayasduqu 'ala dirhaman fi hadzal mitsal, maka cocok untuk dirham pada contoh ini, annahu maf'ulun, untuk dikatakan sebagai maf'ul lima lam yusamma fa'iluh. Jadi dirham dalam contoh ucapan ini bisa dikatakan sebagai maf'ul lima lam yusamma fa'iluh. Ma annahu laysa murada, padahal di sini dirham tidaklah dimaukan dalam pembahasan ini, yaitu naibul fa'il. Ya maf'ulun bi. Amin sama sammahul mutaqaddimun khabar ma lam yusamma fa'iluh. Dan dari sana ahli nahu terdahulu menamai naibul fa'il sebagai khabar ma lam yusamma fa'iluh. Khabar dari apa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Ya, kalau sebelumnya khabar, kalau bukan mubtada khabar aslinya gimana? Kalau pada contoh misalkan zanantu atau alimtu zaidan qa'iman, kan aslinya mubtada khabar ya. Zaidun qa'imun. Kemudian dimasuki alima. Jadi apa? Alimtu zaidan qa'iman, dibuang naibul fa'il, apa fa'ilnya jadi ulima. Zaidun qa'iman. Ya. Dikatakan di situ, kita ulangi, min sama sammahu mutaqaddimun, dari sana ulama terdahulu menamainya dengan khobar yang tidak disebutkan fa'ilnya. Khobar yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini dilihat ya, dilihat mahalnya. Kalau dia mansub sebagai khobar pada aslinya seperti alimtu zaidan qa'iman menjadi ulima zaidun qa'iman, ya mungkin di situ bisa. Ya. Tapi kalau aslinya bukan mubtada khobar, ya nggak bisa diterapkan istilah ini. Khobar untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Allah lah, merek samaran di sini. Saya belum ngecek ini. Nama lainnya itu, orang-orang terdahulu menamai naibul fa'il dengan apa? Khobar yang tidak disebutkan fa'ilnya. Khobar yang disebutkan fa'ilnya. Kita lanjutin saja. Wa an taqula fi qad, kemudian engkau katakan pada qad harfun li taqlili zamanil madhi. Insyaallah nanti ada kesempatan ini kita cek lagi. Wa an taqula fi qad harfun li taqlili zamanil madhi wa hadatsil mudhari' wa li tahqiqi hadatsayhima. Ini sudah pernah kita lewatin juga ini. Engkau katakan ketika engkau i'rab qad, qad harfun li taqlili zamanil madhi, untuk mengurangi, menyedikitkan zaman madhi. Jadi madhinya barusan, tadinya panjang, madhinya lama, dikasih qad, jadi madhinya baru. Li taqlili zamanil madhi, untuk menyedikitkan, mengurangi zaman madhi. Wa hadatsi al mudhari', dan itu menunjukkan hadatsil mudhari', hadats terjadinya mudhari'. Wa li tahqiqi hadatsayhima, dan untuk memastikan sudah habis waktunya. Hadatsaihima, terjadinya keduanya. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya. Insyaallah nanti saya ulang tadi yang masih belum jelas. Ya, subhanallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.